Yang namanya filolog itu sekarang pekerjaannya itu hanya mentranskripsi. Ya, itu dari naskah beraksara apapun kemudian dilatinkan lalu diterjemahkan, sudah lulus. Mas Manu Sugeng Dalu. Dalu, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Sehat nggih, Mas? Mestunipun. Nggih, alhamdulillah nggih. Anak-anak saya semua, jamaah maknya dan siapa saja yang berkenan dan ikhlas dan merasa penting untuk ikut mendengarkan dan memahami sejumlah hal yang saya sendiri tidak banyak tahu. Jadi sekarang ini satu episode di mana saya dan anak-anakku semua berguru kepada Mas Manu. Berguru artinya beliau yang guru kita, sekarang kita ini semua muridnya, karena banyak hal yang akan saya tanyakan yang hanya beliau yang tahu, yang saya pasti tidak tahu. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Manu atau saya menyebutnya Mas Manu ini adalah seorang filolog, seorang pengajar senior di Universitas Gadjah Mada. Tetapi di seluruh Indonesia tidak ada level institusi akademis yang memungkinkan beliau dilantik menjadi dokter, maka untuk menjadi dokter beliau harus ke India dan seterusnya. Nah, jadi kita akan banyak sekali bertanya, menggali apa dari Mas Manu berbagai pengetahuan yang tentu saja harus kita temukan apa pentingnya untuk kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Jadi Mas Manu ini seorang filolog. Filologi itu satu ilmu yang saya kira kebanyakan orang jangankan merasa asing, mendengar aja mungkin sangat jarang filologi itu ya. Jadi mungkin pertama yang ingin saya mohon kepada Pak Manu adalah menjelaskan inti masalah, inti keilmuan dari filologi secara keseluruhan. Nanti kan pasti ada hubungannya sama antropologi, sama sosiolinguistik, sama stilistika dan lain sebagainya. Jadi saya tadi sudah konfirmasi kepada beliau, sebenarnya kan setiap orang itu mau ngomong, mau berbuat, mau bertindak, mau ngambil keputusan, apakah keluarga, apa pemerintah, itu kan harus punya asal-usul atau landasan pengetahuan dan ilmu dari dasarnya. Nah, kita ini kan hidup tidak tiba-tiba, tapi kita punya nenek moyang, kita punya masa silam, sehingga banyak sekali alur-alur pemahaman dan ilmu itu yang berasal dari generasi-generasi yang terdahulu, dan saya kira itu rangkuman filologi namanya. Nah, untuk itu Mas Manu saya mohon dengan sangat supaya anak-anak saya ini paham tentang filologi. Sebenarnya filologi itu satu disiplin keilmuan yang mengurusi apa dan menyangkut atau merangkum apa saja, Mas. Ya. Istilah ini di dulu kita tuh menerimanya tuh dari Belanda memang. Yeah. Jadi semua dosen yang ada di Indonesia dulu menerima definisi itu mesti dari Belanda. Itu selalu mereka mengatakan yang namanya filolog itu dari kata philos dan logos. Rafi artinya cinta kata. Cinta kata. Cinta kata, ya. Philos ya. Ya. Filos itu apa, cinta, logos itu kata itu. Nah, oh. Oleh karena itu kemudian apa, sebetulnya kan ini cakupannya ini kan luas sekali. Nah, tetapi kemudian itu akan menyempit gitu ya, akan mengkhusus itu pada logos atau bahasa yang ada dalam naskah-naskah kuno. Ya. Naskah-naskah. Memfokus ke situ ya. Ya. dalam tanda petik agak menyempit ke ke situ ya. Padahal meskipun dalam kesempitan naskah-naskah kuno dengan bahasanya kan nanti kan tetap ada sebab akibatnya dengan psikologi sosial dengan etimologi dengan bahkan dengan sosiologi Mas ya. Gitu. Nah, memang kita ini kemudian apa ya sudah dipenjara oleh sistem pendidikan dulu Eropa. Lalu apa pengajaran filologi juga lalu seperti menjadi penjara itu loh. Ini akibatnya menyempit. Apa? Iya, akibatnya lalu hanya orang itu bagaimana menemukan naskah asli itu loh. Lebih sempit lagi iya, Mas. Iya itu makanya. Sehingga apa yang diajarkan di perguruan tinggi ini itu ya hanya itu ya, apa, menemukan naskah asli. Ini lebih apa sulit ini, karena kan kalau naskahnya lebih dari satu, itu harus dibaca satu persatu, lalu dilihat bagaimana hubungan sejarah antara A, B, C, D ini. Nanti baru ditemukan mana induknya yang asli, itu. Mana nah, induknya. Sekarang itu lebih anu lagi mas, ya, sekarang lebih ekstrim lagi, yang namanya filologi itu sekarang pekerjaannya itu hanya mentranskripsi. Ya itu dari naskah beraksara apapun kemudian di apa di dilatinkan lalu diterjemahkan sudah lulus mas. Gitu ya. Ya. Jadi begitu administratif ya. Teknis gitu mas ya. Ya. Padahal saya itu membayangkan gini ya ketika mencoba lihat-lihat filologi itu mas. Wah kalau rangkuman filologi itu begitu luasnya sampai ke antropologi, sampai ke sosiologi, sampai ke psikososial, sampai ke apa stilistika ya, jadi gaya bahasa, retorika, kalau dalam bahasa itu ada balaghah, ada uslub, segala macam. Jadi ya. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada pasemon, ada perumpamaan-perumpamaan, dan seterusnya ya. Dan sebenarnya kan semua sejarah manusia kan dibangun melalui pergaulan atau dialektika antara seluruh kosmos pemahaman yang bermacam-macam ya. Tadi itu. Sehingga berdirinya sebuah negara, berlangsungnya sebuah pembangunan, apa ditentukannya policy pembangunan oleh presiden dan kabinetnya, itu kan sebenarnya kan sangat tergantung kepada disiplin filologis mereka. Sangat bergantung kepada apa namanya dinamika pemahaman mereka terhadap lalu lintas antara filologi dengan rangkuman-rangkuman yang bermacam-macam. Jadi saya mungkin agak romantis mengatakan sebenarnya wajah filologi itu, kesadaran filologi adalah wajah sebuah bangsa. Ya. Mas. Kira-kira piye, Mas? Ya. Maka sekarang saya selalu mengatakan begini kok. Betulnya filologi ini adalah ilmu yang untuk apa? Untuk mengungkap, untuk membuka peradaban. Iya, iya, iya. Itu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa? Sekedar naskah itu loh. Tapi naskah ini kan dia kan mengandung peradaban. Karena di dalam lingkup filologi yang saya selama ini ikut mendengar dan pelajari dari Mas Manu itu kan tidak ada satu hal pun dari urusan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat ini yang tidak membutuhkan filologi. Disiplin dan dinamika filologis ya, gitu ya, ya. Ya. Gitu ya Mas. Jadi, makanya saya kemudian itu ya mempunyai pemikiran itu bahwa tidak hanya apa lalu seperti diajarkan oleh orang Belanda dulu ini antropologi ini arkeologi itu kan. Tapi saya merumuskan bahwa ini itu peradaban gitu. Ya, jadi mengangkat suatu jadi lingkup filologi itu sebenarnya adalah kunci-kunci atau benih-benih ya. Atau apa urat saraf dari yang ya. Kemudian menjadi peradaban ya, Mas. Jadi sebenarnya dia bukan cabang ilmu, dia adalah induk ya Mas. Induk ya, filologi induk. Itu induk, akar, ya, dan seterusnya ya. Nah, dari situ kan kita menjadi agak kecil hati bahwa selama ini kan kata filologi aja tidak banyak dikenal, apalagi kesadaran bahwa setiap perilaku manusia, masyarakat, keputusan-keputusan budayanya, dan semua perilaku politiknya atau bahkan mungkin agama juga Mas ya itu kan tetap tidak bisa tidak terikat oleh pemahaman filologis. Nah karena faktanya itu seperti itu Mas, sebagaimana Mas Manu mengungkapkan mengenai penyempitan pemahaman terhadap filologi dari urusan peradaban menyeluruh menjadi hanya penerjemahan naskah-naskah kuno ya. Kemudian meneliti mana yang tiruan, mana yang turunan, mana yang induk, dan seterusnya. Nah, saya mungkin kalau kita sebagai sesama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan wong cilik ya Mas ya, kita kan wong cilik ya, itu kalau saya boleh tanya, hal-hal apa yang terkait dengan filologi ini pada kehidupan bangsa Indonesia yang Mas Manu bergembira dan yang Mas Manu prihatin? Ya, gini. Ini yang gembira dulu ya. Ya, ya. Itu. Gembiranya itu sekarang itu kita itu banyak naskah-naskah yang sudah ditranskrip kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa entah Inggris, entah Belanda, entah bahasa Indonesia. Jadi apa, siapa saja yang mau belajar tentang peradaban itu tidak harus langsung untuk apa dengan naskah, dengan aksara-aksara kuno yang susah itu. Tuh. Nah, sehingga kita itu apa dimudahkan lah untuk belajar itu. Nah, itu terjemahannya sudah dicetak, sudah diterbitkan. Iya, sudah banyak yang itu sekarang. Gitu ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sudah banyak itu. Hanya keprihatinan saya itu, ketika orang itu sudah selesai menyunting, sudah dicetak, sudah masuk lemari. Gitu. Jadi upamanya ya, satu-satu disertasi itu upamanya dia itu menulis disertasi tentang A itu ya. Kan harusnya ini akan menjadi apa? Kontrak seumur hidup harusnya. Iya, iya Mas. Tapi ini enggak, udah itu lalu sini jadi pejabat gitu loh. Iya, karena pertimbangan hidup orang sekarang itu kan pasar, Mas. Ya itu. Nah, dianggap hal-hal yang menyangkut filologi ini kan tidak marketable. Ya. Ini dianggap sesuatu yang jadul, dianggap sesuatu yang kuno. Dan kita hidupnya kan pragmatis, tidak filosofis, tidak mendasar, tidak sungguh-sungguh terhadap hakikat hidup dan seterusnya kan gitu, Mas. Nah, jadi sekarang saya sedikit agak bercabang pertanyaan saya, Mas. Yang disebut naskah-naskah kuno itu petanya gimana, Mas? Karena kan saya mungkin pernah mendengar ada di keraton-keraton, ada di tempat-tempat apa situs-situs. Terus saya juga mendengar Mas Manu sendiri punya apa namanya? Punya kepustakaan naskah-naskah kuno yang tidak ada di tempat lain. Nah, saya mohon Mas pemetaan naskah kuno ini. Ya, jadi gini, dulu di apa di dalam sebetulnya sampai masa-masa apa sebelum Republik ini, sebetulnya kita tuh dibagi menjadi dua wilayah kebudayaannya. Yang satu itu adalah wilayah raja, kerajaan. Kemudian yang satu itu adalah wilayah para Brahmana. Para? Brahmana. Brahmana. Di sini raja, di sini asrama. Gitu. Nah, asrama. Mereka itu semua itu mempunyai tradisi tulis. Semua punya tradisi tulis. Nah, kalau kerajaan itu memang apa keuntungannya itu mereka kemudian apa menyimpan itu, menyimpan apa, menyimpan naskah-naskah itu mulai dari apa Mataram kuno sampai kerajaan-kerajaan hari ini. Jogja, Solo itu masih menyimpan itu. Nah, kalau Brahmana itu sayangnya itu banyak naskah yang tidak tersimpan itu. Yang di asrama-asrama itu, Mas. Iya, yang di asrama-asrama iya, tidak tersimpan itu. Dan kita hanya menemukan ada beberapa saja yang ada, tidak jumlahnya. Nah, tidak yang Mas Manu banyak. Mendapatkan dari kakeknya Mas Manu dari kitab-kitab kuno itu yang alurnya dari mana, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya? Dari apa? Dari eyang yang di Brontokusuman itu jelas dari jalur kerajaannya. Tapi yang dari Bapak itu kan dari kota gede itu. Jadi apa sampai sekarang itu apa naskah-naskah yang berasal dari asrama dulu yang kemudian itu diwarisi oleh para apa di pesantren-pesantren itu. Nah, kakek saya kan masih punya pesantren di kota gede. Nah, waktu itu masih menyimpan naskah banyak itu. Nah, itu dari situ. Jadi okay. Di rumah itu ada dua macam itu. Okay.